بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل الجهاد، وقد وصلنا إلى الحديث 28 في هذا الباب. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث أو هذان الحديثان، حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي قتادة، فيهما فضل الجهاد وأن فيه مغفرة الذنوب، ويستثنى من ذلك الدين، مما يدل على خطورة شأن الدين، لأنه حق للآخرين، والحقوق لا بد أن تؤدى، ويوم القيامة يوم أداء الحقوق، ولا يكون دخول الجنة إلا بعد أن يؤدي يؤدى لكل ذي حق حقه. والدين أمره ليس بالهين، قد قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند للإمام أحمد: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. Setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, dan beliau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, dan beliau bersalawat kepada untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula para sahabat dan keluarganya. Beliau berkata, para pendengar sekalian, kita masih di bab tentang keutamaan jihad, dan kita sampai kepada hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni orang yang mati syahid seluruh dosanya kecuali hutang. Dan dalam satu riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Muslim, bahwa terbunuh di jalan Allah itu mengampuni atau menggugurkan seluruhnya dosa kecuali hutang. Dan dari Abu Qatadah, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri pada mereka. Lalu beliau menyebutkan bahwasanya jihad fi sabilillah, demikian pula iman kepada Allah, adalah amal yang paling utama. Lalu ada seorang laki-laki berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku mati di jalan Allah, apakah dosa-dosaku seluruhnya digugurkan? Maka Rasulullah SAW bersabda, iya, jika kamu dibunuh di jalan Allah dalam keadaan kamu sabar dan berharap pahala, dan kamu tidak lari dari medan perang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, ya, bagaimana tadi kamu berkata? Dia berkata, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah seluruh dosaku akan diampuni? Maka Rasulullah SAW bersabda, iya, ya, jika engkau sabar dan berharap pahala, dan engkau tidak lari, ya, kecuali hutang, karena sesungguhnya Jibril alaihissalam tadi memberitahukannya kepadaku. Diriwayatkan oleh Muslim. Dua hadis ini menunjukkan akan keutamaan berjihad dan bahwasannya terdapat ampunan untuk seluruh dosa, kecuali hutang. Ini menunjukkan betapa bahayanya masalah hutang, karena ini berhubungan dengan hak orang lain. Sementara hak itu, ya, yang berhubungan dengan orang lain, pasti akan dimintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak pada hari kiamat, ya, hutang-hutang itu akan dibayar dengan amalan-amalan. Maka hendaknya, kata beliau, ya, seseorang itu berusaha untuk apa namanya membayar hutang-hutangnya, ya, dan nanti pada hari kiamat seseorang tidak akan masuk surga sampai diselesaikan dulu hak-hak dia yang berhubungan dengan manusia. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memerintahkan kita untuk memperhatikan masalah ini. Beliau bersabda dalam riwayat, ya, Musnad Imam Ahmad, jangan kalian menakut-nakuti diri kalian setelah kalian aman. Lalu para sahabat bertanya, kenapa? Bagaimana itu, ayah Rasulullah? Rasulullah bersabda, yaitu hutang. Qala rahimahullah, wa'an Jabir radhiyallahu anhu, qala rajulun, aina ana ya Rasulullah, in قتلت قال في الجنة فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل رواه مسلم. وهذا فيه من فضل الجهاد أن ثواب المجاهد في سبيل الله عز وجل دخول الجنات, وأنه ليس وبينه وبين الجنة إلا أن يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا الصحابي من مسارعته للخير وسرعة استجابته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم ينتظر ليأكل التمرات التي في يده, فأقبل على القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. Dan dari Jabir, semoga Allah meridainya, ia berkata, ada seorang laki-laki berkata, di mana aku, wahai Rasulullah, jika aku terbunuh? Maka beliau bersabda, engkau dalam surga. Lalu ia pun melemparkan beberapa kurma yang masih ada di tangannya. Kemudian ia pun, ya, berperang sampai terbunuh. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan berjihad dan bahwasannya pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu ia masuk surga, dan bahwasannya tidak ada antara ia dengan surga kecuali terbunuh di jalan Allah. Dan sahabat ini, ya, karena beliau segera untuk melakukan kebaikan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah kabarkan dalam hadis ini, ia tidak menunggu lama untuk memakan kurma-kurma yang ada di tangannya, namun segera ia membuangnya, kemudian ia segera masuk dalam kancah peperangan sampai ia terbunuh. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Anas radhiyallahu anhu qal, intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hatta sabaqu al-mushrikin ila Badr, wa ja'a al-mushrikun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قوموا إلى الجنة, قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه, يا رسول الله, جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله, إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رواه مسلم. القرن بفتح القاء بفتح القاف والراء هو جعبة النشاب. هذا الحديث كسابق في فضل الشهادة في سبيل الله وأن من قتل في سبيل الله عز وجل ليس بينه وبين الجنة إلا أن يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولهذا رأى هذا الصحابي عمير بن الحمام رضي الله عنه أن الحياة طويلة لأكل حبيبات من التمر في يده فرمى بهن ولم يستمر في أكلهن ثم قاتل حتى قتل في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه, المراد بذلك أن لا يسبقوه لشيء حتى يكون هو قبلهم وصولا إليه حتى يوجههم التوجيه المناسب في كل موضع وفي كل خطوة وفي كل أمر من أمور القتال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله هذا الصحابي عمير بخن بخن, هذه كلمة تقال عند المدح وعند الرضا بالشيء وتكرارها للمبالغة والتعظيم لشأن هذا الأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث كما تقدم فضل الشهادة في سبيل الله لمن قاتل بصدق لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى, وفيه فضل الصحابة وحرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير وتسابقهم وتنافسهم فيه طلبا للفوز برضا الله سبحانه وتعالى وجنته. Dan dari Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW dan para sahabatnya pergi, sehingga mereka pun mendahului kaum musyrikin kepada Badar, dan datanglah kaum musyrikin. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu bertindak sebelum ada komando dariku. Lalu kaum musyrikin dan kaum musyrikin pun semakin dekat. Maka Rasulullah SAW bersabda, berdirilah kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian ia bersabda, ia berkatalah Umair bin Al-Humam Al-Ansari, wahai Rasulullah, surga itu seluas langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, iya. Maka ia berkata, bah, bagus sekali. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa yang membuat kamu berkata, bah? Ia berkata, tidak demi Allah wahai Rasulullah, kecuali aku berharap agar aku termasuk penduduk surga. Maka Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya kamu termasuk penduduk surga. Lalu ia pun mengeluarkan beberapa kurma dari tempatnya. Lalu ia memakan dari kurma tersebut lalu berkata, jika aku masih hidup sampai aku memakan kurma-kurma ini, sungguh ini kehidupan yang panjang sekali. Lalu ia pun melemparkan kurma itu dan kemudian ia berperang sampai ia terbunuh. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, menunjukkan tentang betapa besarnya dan betapa agungnya berjihad di jalan Allah, dan bahwasannya orang yang mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam berperang, tidak ada antara ia dengan surga kecuali terbunuh di jalannya. Oleh karena itulah, ya sahabat ini ketika melihat, ya bahwasannya kehidupan terasa panjang sekali apabila ia harus makan beberapa kurma yang ada di tangannya. Maka ia pun segera melemparkan kurma tersebut, lalu kemudian ia berperang sampai ia pun meninggal dunia. Adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah sesekali seseorang di antara kamu bertindak sebelum ada komando dariku. Maksudnya artinya jangan mereka mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau dahulu yang sampai untuk mengatur seluruh urusan-urusan yang berhubungan dengan perang. Adapun perkataan bah, ini adalah kalimat yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab, ya, untuk memuji sesuatu. Dan ketika diulang-ulang itu menunjukkan kepada pengagungan dan bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan mati syahid di jalan Allah dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hadis ini menunjukkan akan keutamaan para sahabat, betapa mereka sangat berlomba-lomba dan semangat sekali untuk mendapatkan kesuksesan di dalam surga. Qala rahimahullahu ta'ala وعن جابر وعن أنس رضي الله عنه جاء النبي قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه فقال حرام فزت ورب الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا متفق عليه وهذا لفظ مسلم. أيها الإخوة المستمعون، هذا حديث أيضا في فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الشهادة في سبيله، وأن الشهادة فوز عظيم كما قال حرام رضي الله عنه فزت وربي الكعبة، فقال فقوله فزت وربي الكعبة دليل على عظم شأن الشهادة، وأن الشهادة فوز بالجنة وفوز برضا الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما طعن هذا الصحابي برمح من وراء ظهره قال هذه الكلمة فزت وربي الكعبة مقسما بالله سبحانه وتعالى، لأن من عقيدة الصحابة وإيمانهم مما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهادة في سبيل الله عز وجل فوز بالجنة والدرجات العلى فيها. وفيه أيضا رضا الله سبحانه وتعالى عن الشهيد، ولهذا جاء في هذا الخبر أن هؤلاء الذين قتلوا قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وكانت هذه في أول الأمر آية تتلى ثم نسخت تلاوتها، وأما هذا الأمر فإن هذه الآية التي نسخت تلاوتها باقية دلالتها على فضله وفضل الشهادة في سبيل الله ورضا الله سبحانه وتعالى عن الشهيد. ومنهم هؤلاء الصفوة الأخيار من الأنصار وعددهم 70 رجلا كانوا عرفوا بالمدينة بالقراء لعظم عنايتهم بالقرآن وتدارس بالليل، مع أنهم في النهار ينشطون للعمل والاحتطاب والاكتساب من أجل أن ينفقوا على أنفسهم وأن ينفقوا على الفقراء، فكانوا صفوة أخيارا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم هؤلاء فقتلوهم أجمعين وفاز هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم برضا الله سبحانه وتعالى كما عبر أحدهم عن ذلك بقوله فزت ورب الكعبة، وكما دعوا الله وأبلغ الله ما دعوا به أن الله رضي عنهم وأنهم رضوا عنه رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. Dan dari Anas semoga Allah meridainya ia berkata, datang beberapa orang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, utuslah kepada kami orang-orang yang akan mengajarkan kami Al-Quran dan Sunnah. Maka beliau pun mengutus kepada mereka 70 orang dari Ansar. Mereka itu disebut dengan Al-Qurra. Jadi antara mereka adalah pamanku yaitu Haram. Mereka senantiasa membaca Al-Quran dan mempelajarinya di waktu malam. Mereka mempelajarinya dan di waktu malam mereka mendatangkan, membawa air, lalu mereka meletakkannya di masjid. Mereka juga mencari kayu bakar, lalu mereka jual. Lalu mereka pun membelikan makanan untuk orang-orang fuqara dan ahlu sufah. Maka Nabi SAW pun mengutus mereka. Namun, ya mereka di tengah jalan dibunuh. Kemudian sebelum sampai ke tempat untuk mengajar, lalu mereka berkata, ya Allah, sampaikan dari kami kepada Nabi kami bahwa kami telah bertemu dengan engkau. Maka kami pun ridho kepada engkau dan engkau pun ridho kepada kami. Lalu ada seseorang mendatangi Haram, yaitu pamannya Anas dari belakangnya. Lalu ia pun menusuknya dengan tombak sampai ia masuk ke dalam perutnya. Lalu berkata Haram, sungguh aku telah sukses demi Rabbnya Ka'bah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya teman-teman kalian telah terbunuh. Dan sesungguhnya mereka berkata, ya Allah, sampaikan dari kami kepada Nabi kami bahwa kami telah bertemu dengan engkau. Maka kami pun ridho kepada engkau dan engkau pun ridho kepada kami. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan ini adalah lafaz Imam Muslim. Para pendengar sekalian, ini menunjukkan akan keutamaan berjihad dan keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwasanya mati syahid adalah kesuksesan yang agung, sebagaimana dikatakan oleh Haram tadi, di mana ia berkata, "Fuztu wa Rabbil Ka'bah." Ya, aku telah sukses demi Rabbnya Ka'bah. Kata-kata "Fuztu wa Rabbil Ka'bah" merupakan dalil yang menunjukkan betapa agungnya ya orang yang mati syahid, dan bahwasanya adalah ia adalah kesuksesan dengan surga, kesuksesan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Haram ketika ia ditusuk dengan tombak, ia mengucapkan kalimat ini. Ia berkata, "Fuztu wa Rabbil Ka'bah." Ya, aku telah sukses demi Rabbnya Ka'bah. Karena merupakan keyakinan para sahabat bahwasanya mati syahid adalah merupakan kesuksesan untuk mendapatkan surga dan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini juga menunjukkan akan keridhaan Allah kepada orang yang mati syahid. Oleh karena itulah, ya ketika mereka-mereka yang 70 orang itu terbunuh, mereka berkata, ya Allahumma balik anna nabiyana, ya Allah, sampaikan dari kami kepada Nabi kami, bahwa kami telah bertemu dengan engkau, kami pun ridho kepada engkau, dan engkau pun ridho kepada kami. Dan tadinya ia adalah merupakan ayat yang dibaca kemudian dimansuh. Dan ini menunjukkan, ya akan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka orang-orang yang mati syahid, di mana mereka yang berjumlah 70 orang ini merupakan ya orang-orang pilihan. Mereka dikenal dengan Al-Qurra. Kenapa? Karena mereka senantiasa memperhatikan Al-Qur'an. Di waktu malam mereka membaca dan mempelajarinya. Di waktu siang mereka ya bekerja untuk ya hanya untuk berinfak kepada para fuqara dan orang-orang miskin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengutus mereka. Namun ternyata mereka terbunuh di jalan Allah. Namun mereka berkata, ya, ya Allah, ya sampaikan kepada Nabi kami bahwa kami di sini telah bertemu dengan engkau dan kami ridho kepada engkau dan engkau pun ridho kepada kami. Qala rahimahullah ta'ala wa anhu ay Anas radhiyallahu an qala ghaba ammi Anas ibn al-Nadr رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال أي أنس رضي الله عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة برب النظر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. متفق عليه. وقد سبق في باب المجاهدة، وأيضا سبق الكلام على معنى هذا الحديث ومضامينه. والشاهد من سياق المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الحديث بيان فضل الشهادة في سبيل الله، وأن من قتل في سبيل الله ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ولهذا كان يقول هذا الصحابي: إني أجد ريحها أي الجنة من دون أحد. وهذا في قرب الجنة من الشهيد، وأنه ليس بينه وبينها إلا أن يموت. Dan dari Anas, semoga Allah meridainya, dia bercerita bahwa pamanku, yaitu Anas bin An-Nadhar, semoga Allah meridainya, tidak ikut berperang di perang Badar. Dia pun berkata, wahai Rasulullah, saya tidak mengikuti pada awal peperangan, di saat engkau memerangi kaum musyrikin. Andai kata Allah berkenan memperlihatkan saya suatu peperangan melawan kaum musyrikin, sungguh Allah akan benar-benar akan melihat apa yang akan ya saya perbuat. Ketika perang Uhud terjadi, sementara pasukan kaum muslimin kalah, Anas bin Madar berkata, wahai Allah, sesungguhnya saya memohon ampun kepada engkau atas perbuatan para sahabat ini, karena meninggalkan posisi yang ditentukan oleh Rasulullah SAW sehingga mereka kalah. Saya juga berlepas diri kepada engkau dari perbuatan kaum musyrikin ini, karena mereka memerangi Rasulullah. Kemudian Anas maju. Lalu Sa'ad bin Mu'ad datang menjemputnya, maka Anas berkata, hai Sa'ad bin Mu'ad, demi Rabbni An-Nadhar, surga itu aku rasakan baunya dari dekat gunung Uhud sana. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, saya tidak melakukan seperti yang dia lakukan. Anas bin Malik berkata, maka kami mendapatkan pada tubuhnya sebanyak 80 luka lebih bekas tebasan pedang, atau tikaman tombak, atau tusukan anak panah. Kami mendapatkannya telah tewas terbunuh, yang tubuhnya dicincang oleh kaum musyrikin sehingga tidak seorang pun dapat mengenalnya, kecuali saudari perempuannya yang mengenali dengan mengamati ujung-ujung jarinya. Anas bin Malik berkata, kami berpendapat atau menyangka bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut dan orang-orang yang senasib dengannya. Itu Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih, faminhum man qadha nahbah. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Sampai akhir ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 23, muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya yang menyebutkan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah, dan telah disebutkan isi-isi daripada hadis tersebut pada hadis sebelum ini, di mana menjelaskan tentang keutamaan orang yang mati syahid, dan bahwasanya orang yang mati syahid tidak ada antara ia dengan surga kecuali kematian. Oleh karena itu, sahabat ini berkata, ya, bahwa aku mendapatkan baunya surga itu dari belakang Uhud, yang menunjukkan akan keutamaan yang agung bagi mereka yang mati syahid, dan bahwasanya tidak ada antara ia dengan surga kecuali kematian. Qala النووي رحمه الله تعالى وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أرى قط أحسن منها قال أما هذه الدار فدار الشهداء رواه البخاري وبعض من حديث طويل فيه أنواع العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله والحديث سيأتي بطوله والكلام عليه في موضعه إن شاء الله لكن الشاهد منه لهذه الترجمة فضل الشهداء وأن لهم في الجنة دار لهم في الجنة دار هي أحسن وأفضل ما يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى قط أحسن منها وأن الله سبحانه وتعالى خص بهذه الدار الشهداء في سبيله. Dan dari Samurah ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semalam aku bermimpi dua orang laki-laki datang kepadaku. Mereka membawaku naik pohon, lalu membawaku masuk ke sebuah rumah yang paling bagus dan amat bagus. Sama sekali belum pernah aku melihat rumah sebagus itu. Kedua orang itu berkata, rumah ini adalah rumah orang-orang yang mati syahid. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini potongan dari sebuah hadis yang panjang yang di dalamnya mengandung berbagai macam ilmu. Dengan izin Allah akan datang penjelasannya pada bab diharamkannya bohong. Dan hadis ini akan datang ya dengan panjangnya, akan tetapi ya hadis ini menunjukkan akan keutamaan orang-orang yang mati syahid dan bahwasannya mereka diberi disediakan sebuah rumah yang paling bagus di dalam surga. Oleh karena itu Nabi SAW yang mensifati rumah tersebut bahwa beliau tidak pernah melihat rumah sebagus itu dan bahwasannya Allah telah mengkhususkan rumah itu untuk orang-orang yang mati syahid. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى رواه البخاري وهذا الحديث حديث أنس في ذكر قصة أم الربيع بنت البراء وقد قتل ابنها في يوم بدر وتأثرت لفقده تأثرا عظيما وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام سائلة عن حاله وأمره قالت إن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة جنان أي درجات متفاوتة وأن ابنها أصاب الفردوس الأعلى في الجنة وهذا فيه شاهد للترجمة عظم ثواب الشهيد عند الله وعلو درجاتهم في الجنة يوم لقاء الله سبحانه. Dan dari Anas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Ummu Rubai' bintu Al-Bara, yaitu Ummu Harithah bin Suraqah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sudikah engkau menuturkan kepada saya tentang Harithah? Dia telah gugur pada perang Badar. Jika dia di surga, saya akan bersabar. Tapi jika tidak demikian, maka saya akan menangis sekuat-kuatnya." Maka beliau bersabda, "Wahai Ummu Harithah, di surga itu banyak surga itu bertingkat-tingkat. Sesungguhnya anakmu mendapat bagian surga Firdaus yang paling tinggi." Diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini menunjukkan ya tentang kisah Ummu Rubai' di mana anaknya yang bernama Harithah terbunuh di perang Badar. Dan bahwasanya ya Ummu Rubai' merasa sedih dengan terbunuh anaknya tersebut. Lalu ia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang keadaan anaknya. Ia berkata, wahai Rasulullah, jika anakku berada di surga, maka aku akan sabar. Tapi kalau jika tidak demikian, maka aku akan menangis sekuat-kuatnya. Maka Nabi SAW pun mengabarkan bahwa anaknya bahwasannya surga itu berderajat dan bahwasannya anaknya telah mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi. Ini menunjukkan akan keutamaan orang yang mati syahid dan ya keutamaan berjihad. وهذه الصحابية رضي الله عنها عندما سألت هذا السؤال قالت إن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت. قيل في سبب شكها وسؤالها لأنه كما جاء في بعض روايات هذا الحديث في صحيح البخاري أنه أصابه سهم غرب، والسهم الغرب هو السهم الذي لا يدرى من أين جاء، فسألت لأن شكت أن هذا القتل هل أصابه من العدو أو من أين جاء هذا السهم، فلهذا سألت هذا السؤال. وقولها إن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، قيل إن ذلك قبل تحريم النياحة على الميت. ولما أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ابنها أصاب الفردوس الأعلى، جاء في بعض الروايات أنها رجعت وهي تضحك وتقول بخ بخ لك يا حارثة. Dan sahabat ini yaitu Umar Rubai tadi, ketika bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika anakku berada di surga, maka aku akan sabar, dan jika anakku tidak demikian, maka aku akan menangis sekuatnya. Dikatakan bahwa sebab ya Umar Rubai mengatakan demikian, karena disebutkan dalam sebuah riwayat dalam riwayat Bukhari, bahwasannya anaknya tersebut terkena panah yang menyasar. Ya, oleh karena itu Umar Rubai itu merasa ragu. Ya, kenapa? Karena anaknya tersebut ya tidak terbunuh di medan perang, akan tetapi ya ia tidak diketahui panah tersebut apakah dari kaum muslimin ataukah dari kaum musyrikin. Artinya anaknya tersebut ya tidak jelas dibunuh oleh siapa, maksudnya begitu. Kemudian ya adapun perkataan beliau, ya, jika tidak demikian maka aku akan menangis sekuat-kuatnya. Ada yang mengatakan bahwa ini sebelum diharamkannya meratap. Lalu kemudian Nabi SAW mengabarkan bahwa anaknya ternyata mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi. Maka sebutkan dalam riwayat bahwa Umar Rubai pun pulang dalam keadaan ia tertawa sambil ia berkata, bagus sekali nasibmu anakku. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به فوضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. متفق عليه. في هذا الحديث فضيلة والد جابر وقد قتل في سبيل الله صابرا محتسبا، وقد جاء في فضله أن الملائكة ما زالت تظله بأجنحتها كما أخبر بذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه فضيلة من فضائل الواردة في حق الشهداء. Dan dari Jabir bin Abdullah dia berkata, ayahku pernah dibawa menghadap Nabi SAW sedang ia telah dicabik-cabik oleh kaum musyrikin. Setelah mayat ayah diletakkan di hadapan beliau, aku pun ingin membuka tutup wajahnya, tapi kaumku melarangku. Maka Nabi SAW bersabda, para malaikat masih saja menaunginya dengan sayap-sayapnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan ayahnya Jabir, di mana ia dibunuh di jalan Allah dalam keadaan sabar dan berharap pahala, dan bahwasannya para malaikat senantiasa menaungi dengan sayap-sayapnya. Dan ini menunjukkan keutamaan yang agung dari orang yang mati syahid. Qala رحمه الله تعالى وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه رواه مسلم وهذا فيه فضل النية الصالحة الصادقة وفضل السؤال والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وأن من طلب الشهادة بنية صادقة ورغبة عظيمة بلغه الله سبحانه وتعالى منازل الشهداء وإن لم تصبه أي وإن مات على فراشه. Dan dari Sahal bin Hunayf, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memohon pahala mati syahid, siapa yang memohon kepada Allah agar ia mati syahid dengan penuh kesungguhan dan kejujuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menyampaikan ia ke tingkat para syuhada, walaupun ia mati di atas kasurnya. Diriwayatkan Imam Muslim. Dan dari Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta mati syahid dengan penuh kejujuran, maka dia diberi pahala, diberikan kedudukan, walaupun dia tidak mendapatkan ya kematian syahid fi sabilillah. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini menunjukkan ya keutamaan niat yang jujur dan ya dan sungguh-sungguh dan keutamaan ya sunan memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh berdoa. Ya, dan bahwasanya orang yang meminta agar ia mati syahid dan itu betul-betul dia jujur yang memintanya kepada Allah dan kesungguhan dari hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan ia kepada kedudukan orang-orang yang minta yang mati syahid walaupun ia tidak mendapatkannya, artinya walaupun ia meninggal di atas kasurnya. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yajidu asy-syahid min mass al-qatl إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا فيه أن من كرامة الشهيد وعظيم مكانته عند الله سبحانه وتعالى أن الله يهون عليه القتل وأن الألم الذي يصيب المرء عند القتل لا يمس الشهيد منه شدة إلا كما يجد أحدكم مس القرصة والقرصة التي تكون تصيب الإنسان ألمها ليس بالشديد مثل قرصة البعوضة أو نحو ذلك من الأشياء فإنها لا تكون مؤلمة ألما شديدا وإنما هو ألم يسير وهذا من التهوين تهوين على المجاهد المحتسب فلا يجد عندما يستشهد من مس القتل إلا ما يجده أفراد الناس من مس القرصة. Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda orang yang mati syahid tidak merasakan sakitnya pembunuhan melainkan seperti seseorang di antara kamu yang merasakan sakitnya cubitan. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini menunjukkan akan karomah yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid, yaitu bahwasanya Allah mempermudah kematiannya dan bahwasanya rasa sakitnya ketika ia mati itu seperti ya dicubit, di mana sebagaimana seseorang disengat oleh nyamuk ataupun yang sejenis dengannya. Ia tidak merasakan kesakitan kecuali sedikit saja. Dan ini merupakan ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Di mana ia dimudahkan kematiannya. Ya, ia tidak merasakan kesakitan kecuali seperti mendapatkan cubitan seperti itu. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه. وهذا أيضا فيه فضل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى وأن الجنة تحت ظلال السيوف. وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني ملاقات العدو لأن من يتمنى لقاء العدو لا يدري ما تكون حاله عندما يفتن بملاقات العدو، لكن عليه أن يسأل الله العافية، وسأل الله العافية من أعظم الدعاء، وإذا لقي العدو فليثبت وليصبر وليعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف. Dan dari Abdullah bin Abi Aufa bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada sebagian hari-hari beliau menghadapi musuh dan beliau menunggu sampai matahari condong. Setelah itu beliau berdiri tengah-tengah orang banyak lalu bersabda, "Saudara-saudaraku, janganlah bercita-cita untuk bertemu musuh. Mohonlah kepada Allah keselamatan. Apabila kamu bertemu dengan mereka, maka bersabarlah dalam menghadapi mereka. Ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah bayangan pedang." Selanjutnya beliau mengucapkan, "Wahai Allah yang menurunkan Alkitab, yang menjalankan awan dan yang menghancurkan pasukan musuh, hancurkanlah mereka dan berilah kami kemenangan dalam menghadapi mereka." Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan orang yang mati syahid dan bahwasanya surga itu di bawah bayangan pedang. Dan hadis ini juga menunjukkan larangan mengharapkan bertemu dengan musuh. Kenapa? Karena ia tidak tahu ya apabila ia bertemu dengan musuh apa keadaannya ya dengan apa namanya ujian-ujian yang akan ia hadapi. Namun apabila ia bertemu musuh hendaklah ia tegar dan ia berusaha untuk sabar dan berharap pahala. Qala rahimahullah wa an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا فيه أن من فضل الجهاد أن الدعاء لا يرد عند التحام الصفين وأنه من مواطن الإجابة، فمن مواطن الإجابة عند النداء أي بعد فراغ المؤذن من النداء وبين الأذان والإقامة موطن عظيم من مواطن إجابة الدعاء، وحين التحام الصفين في القتال في سبيل الله. ثم أورد رحمه الله تعالى بعض الدعوات الماثورة المتعلقة بالجهاد، فأورد حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم ونعوذ بك من شرورهم رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهاتان دعوتان عظيمتان كان يدعو بهما النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو إذا خاف قوما دعا بهاتين الدعوتين العظيمتين. وقوله عضدي ونصيري أي قوتي ونصرتي وكل ذلك لا يكون إلا منك وبمدك وبمعونتك بك أحول أي لا حول لي ولا قوة إلا بك وبك أصول أي أهجم على العدو كل ذلك لا يكون إلا بك والباء هنا للاستعانة أي بك مستعينا ومعتمدا ومفوضا أمري كله إليك. Dan dari Sahal bin Sa'ad dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dua macam doa yang tidak tertolak, yaitu berdoa ketika panggilan salat yaitu azan dan ketika berperang. Itu ketika berkecamuknya perang antara dua golongan dengan golongan yang lain, artinya antara kaum mukminin dan kafirin. Diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad sahih. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan berjihad dan bahwasannya berdoa pada waktu perang berkecamuk adalah tidak ditolak oleh Allah. Di mana di antara tempat-tempat diijabahnya doa itu ketika dikumandangkannya azan, demikian pula antara azan dan iqamah, dan ketika dan ketika berkecamuknya perang. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca, ya, di antaranya hadis Anas. Ia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berperang beliau mengucapkan Allahumma anta abudi wa nasiri, ya Allah, engkaulah penolong dan pembelaku. Bika ahul wa bika asul wa bika uqatil, dengan bantuanmu ya aku bergerak dan dengan bantuanmu ya aku menyerang serta dengan bantuanmu aku berperang. Diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis hasan. Dan dari Abu Musa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila merasa khawatir akan suatu kaum, beliau berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, ya Allah, sesungguhnya kami jadikan engkau di leher-leher untuk penunggal mereka, wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka. Diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dua doa ini adalah merupakan doa yang agung, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya ya ketika dalam peperangan atau menghadapi sesuatu yang menakutkan dari ya suatu kaum. Adapun sabda beliau, ya Allahumma anta abudi, artinya kekuatanku dan pertolonganku yang menolongku, ya. Jika ahul, artinya tidak ada daya dan upaya ya kecuali dengan engkau. Bika ajul, artinya ya kekuatan untuk menghadapi musuh. Dan ba di dalam perkataan tadi menunjukkan kepada meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya kekuatan dan ketegaran. Qala rahimahullahu taala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة متفق عليه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة أي جعل في رأسها الخطام فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة رواه مسلم. هذه الأحاديث الثلاثة الأولى منها فيها فضل احتباس الخيل في سبيل الله وأن الخيل معقود في نواصيها والناصيه مقدمة الرأس الخير إلى يوم القيامة وأن من احتبسها في سبيل الله عز وجل له الأجر وله المغنم لأن الفارس له لفرسه سهمان وللفارس سهم واحد فله المغنم وله الأجر المثوبة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه فضل احتباس الخيل في سبيل الله. وحديث أبي هريرة فيه أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، إيمانا بالله وهذا الذي عليه قيام الدين، وتصديقا بوعده أي لمن بذل في سبيل الله عز وجل، فإن شبعه أي الخيل وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. وأما حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه ففيه أن صحابيا جاء بناقة مخطومة جعل فيها الخطام في رأسها والحبل الذي تشد به الناقة، فقال هذه في سبيل الله، أي بذلها وقدمها في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. وهذا فيه تضعيف الحسنات والمثوبة إلى 700 ضعف، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع جل في علاه. Dan dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah bersabda, kuda itu terikat di dahinya selalu dipenuhi kebaikan sampai hari kiamat, muttafaqun alaih. Dan dari Urwah al-Baliqi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kuda itu terikat di dahinya selalu dipenuhi kebaikan sampai hari kiamat, yaitu pahala dan harta rampasan perang, muttafaqun alaih. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempersiapkan seekor kuda fisabilillah dengan penuh iman kepada Allah dan membenarkan akan janjinya, maka makanannya, minumannya, kotorannya, dan kencing binatang itu termasuk dalam timbangan amalnya di hari kiamat kelak. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dan dari Abu Mas'ud, dia berkata, seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa seekor unta yang bertanda pada hidungnya, artinya diikat hidungnya. Orang itu pun berkata, inilah unta fisabilillah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya dengan seekor unta itu kamu akan mendapatkan 70-700 ekor unta di hari kiamat kelak, yang semuanya bertanda di hidungnya, artinya semuanya ya diikat ya hidungnya tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tiga hadis yang pertama menunjukkan akan keutamaan kuda dan bahwasanya ya kuda itu diikat pada ubun-ubun, yaitu pada kepalanya itu kebaikan sampai hari kiamat. Ya. Di mana seseorang yang menjadikan kudanya itu di jalan Allah dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia mendapatkan pahala besar. Karena disebutkan dalam hadis bahwa orang yang berkuda itu mendapat dua bagian. Ya. Sedangkan orang yang berjalan hanya mendapatkan satu bagian saja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengabarkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa orang yang mempersiapkan kudanya di jalan Allah karena iman kepada Allah, ya karena dengan iman kepada Allah akan tegak agama dan membenarkan akan janji Allah Subhanahu wa taala, maka makanannya demikian pula minumannya, demikian pula kotorannya, yaitu kenyangnya, puasnya ia dalam minum, maksudnya kudanya tersebut, kotorannya juga, kencingnya juga, itu menjadi pahala buat dia sekelak sampai hari pada hari kiamat nanti. Adapun hadis Abu Mas'ud disebutkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa unta yang hidungnya diikat. Lalu ia berkata, ini unta untuk jalan Allah. Maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ia akan mendapatkan 700 ekor unta kelak di surga, ya, yang hidungnya diikat. Ini menunjukkan ya dilipat gandakannya kebaikan sampai 700 kali lipat. Dan tentunya karunia Allah sangat luas sekali. Wa as'alullah al-karim an yuwaffiqana ajma'in ayyuhal ikhwatu al-mustami'un lima yuhibbuhu ويرضاه من سديد الأقوال والأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. Dan aku mohon kepada Allah, kata beliau, agar Allah memberikan kepada kita taufik kepada semua yang Allah cintai dan ridai, dan agar Allah memberikan kepada kita kelurusan dalam perkataan dan amal, dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki seluruh urusan kita dan tidak menyerahkannya kepada diri kita sekejap mata pun. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengijabah doa. Nah. Jazakallah khairan kepada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dars di sore yang berbahagia ini, juga untuk Al-Ustaz Abu Yahya yang telah menerjemahkan. Kita masih ada tersisa 4 menit ke depan untuk mengajukan pertanyaan dari pendengar yang akan bertanya. Silakan melalui telepon 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0813177765543. Baik, ada pertanyaan dari saudara Deni di Bogor. Barakallahu fikum ya Syekh. Bagaimanakah dengan orang yang berniat jihad dan untuk meninggal di medan perang, tetapi di dalam niatnya bukan hanya menegakkan agama Allah, kan, tetapi ada niat-niat yang lainnya. Apakah apakah dia mendapatkan pahala jihad dan mati syahid? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh. Asail yaqul ya Syekh, rajulun yanwi yurid an yuqtal fi sabilillah, walakin indahu niyatan, yani laysa niyyah faqat an yamut fi sabilillah, lakin niyyah niyyah ukhra, yani laysa fi sabilillah. Hal kaifa halu hadha rajul? Yani al asl fi kull al a'mal al jihad wa ghayrihi an yu'ta biha lillah wahdahu, وأن لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريك في شيء منها. قد قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال علي وقال الله سبحانه: ألا لله الدين الخالص. فالقول في الجهاد كالقول في سائر الأعمال والعبادات لا تكون متقبلة إلا إذا أخلص ذلك لله سبحانه وتعالى. والإخلاص هو صفاء العمل ونقاؤه. فمن كانت نيته لغير الله أو نيته لم تكن خالصة لله عز وجل فهذا من موجبات عدم القبول حتى تصفو النية ويكون العمل خالصا لله جل وعلا. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Beliau menjawab bahwa pada asalnya bahwa amalan itu hendaknya karena Allah saja, tidak boleh disekutukan ya dengan selain Allah. Dimana Allah Ta'ala berfirman: wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk mengikhlaskan, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal untuknya. Allah juga berfirman: ala lillahi dinun khalis, ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini, yaitu maksudnya amalan. Maka dalam masalah jihad tidak ada bedanya dengan amalan-amalan yang lain, di mana ya tidak akan diterima oleh Allah kecuali apabila ia betul-betul ikhlas, di mana keikhlasan adalah betul-betul mengharapkan wajah Allah semata. Maka barang siapa yang niatnya untuk selain Allah, maka itu perkara yang menyebabkan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jihadnya tersebut. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Qudsi, bahwasannya Allah ta'ala berfirman: ana aghna syuraka an syirk, aku yang paling tidak butuh kepada sekutu. Siapa yang mempersekutukan aku, maka aku tinggalkan ia dan kesyirikannya. Jazakallah khairan ya Syekh. قدحان آذان الصلاة المغرب الشيخ نطلب منكم على اختتام. في ختام لقائنا هذا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله عز وجل لإخواني المستمعين التوفيق لكل خير، إن ربي لسميع الدعاء. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة استودعكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menutup dengan doa, ya, bahwa beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita